Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Qabla asyuru' fi ad-dars al-jadid, nuraji' qalilan ad-dars al-madhi. Fama zilna fi mabhathila allati linafil jinsi. Kita meraja' sebentar sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu masih pada pembahasan la allati linafil al-jinsi atau la at-tabri'ah. Telah kita lewatkan bahwasanya la an-nafiyah lil jinsi itu beramal menasabkan isimnya atau mahalnya. Ya, tinggal dilihat di situ kalau isimnya adalah mudhaf atau syibh mudhaf, maka la menasabkan lafadznya. Adapun kalau isimnya la an-nafiyah lil jinsi adalah mufrad, wa yadkhulu tahta dan masuk di bawah mufrad di situ. Madalla ala wahid atau musanna atau jama', ya, maka kalau isimnya mufrad, yani ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, maka dia mabni ala ma yunsabu bih, sesuai dengan nasabnya. Kemudian berkait dengan amil yang merafakkan khobor, itu ada rinciannya, yaitu apabila la'nya isimnya adalah mudhaf atau syibu mudhaf, maka yang merafakkan khobornya itu adalah la itu sendiri, ya. Sepertinya tidak ada khilaf padanya. Kemudian apabila isimnya la'nya adalah mufrad, maka berkait dengan amil yang merafakkan khobornya ada khilaf. Kalau si bawai berpendapat bahwasanya yang merofakkan khobarnya ketika itu, yaitu ketika isim la'nya adalah mufrad, maka yang merofakkan khobarnya adalah mubtada. Mubtada yang tersusun dari la dan isimnya. Karena inda si bawai, la dan isimnya itu pada mahalnya rofak mubtada, marfu' bil ibtida. Adapun inda al-akhfash, maka meskipun isimnya la'nya adalah mufrad, tetap saja yang merofakkan khobarnya adalah apa? La itu sendiri. akan tampak pengaruh dari khilaf ini antara Sibawai dan Al-Ahfash pada semisal contoh la rajula wala imra'ata qa'imani. La rajula wala imra'ata qa'imani. Ya, عند Sibawai hadzal mithal jaiz. Contoh ini menurut Sibawai boleh. La rajula wala imra'ata qa'imani. Ya. Tinggal dikiaskan yang semisal itu, yaitu la'nya dan isimnya berulang, kemudian khobarnya jadi satu, disatukan. Ya, kata si bawai boleh, la rajula wala imra'ata qa'imani. Ya. Karena di situ amilnya, amil pada khobar, khobarnya qa'imani, amil pada khobar adalah dua mubtada. Mana dua mubtada? Yani la rajul, mubtada yang pertama, la imra'ah, mubtada yang kedua. Ini sama dengan ucapan kita Zaidun wa Amrun qa'imani. Ya, boleh kata si bawah. La rajulun wala la rajula wala imra'ata qa'imani. Dan ini menjadi satu jumlah, ya. Satu jumlah saja. Adapun 'inda al-akhfash, ya. Contoh ini dan yang semisalnya tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena al-akhfash berpendapat bahwasanya khabar itu dirafakkan oleh la, sedangkan di sini la-nya berulang, ya, la-nya berulang dan khabarnya cuma satu, ya. Sehingga kata Al-Ahfash contoh ini la rajula wala imra'ata qa'imani tidak boleh, karena konsekuensinya adalah akan ada dua amil yang menimpa satu ma'mul, dua amil menimpa satu ma'mul. Dua amil ini maksud adalah la yang pertama dan la yang kedua. Satu ma'mul yang dimaksud adalah qa'imani khobar. Ini enggak boleh menurut apa? Menurut siapa? Al-Ahfash. Sehingga kata Al-Ahfash harus masing-masingnya diberikan khobar tersendiri. Apakah disebutkan semuanya? La rajula qa'imun wa la imra'ata qa'imatun, atau disebutkan salah satunya saja dan yang lain dihadaf karena mencukupkan dengan yang disebutkan. La rajula wa la imra'ata qa'imatun atau la rajula qa'imun wa la imra'ata misalnya. Ya, berarti 'inda al-akhfash ini dua jumlah, ya, dua jumlah. Adapun inda syidnya inda sibawaih boleh. Seperti al-akhfasy tadi ditakdirkan untuk masing-masingnya khobar atau dijadikan khobarnya satu. Ya, semisal dengan contoh ini adalah contoh yang sering kita ulang-ulang. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ada faedah, yaitu bahwasanya pada kalamul Arab la an-nafi' lil jinsi kalau bertemu dengan illa itu seringkali khabarnya la-nya dibuang. Seperti la haula wala quwata illa billah. Dan juga seperti kalimat tauhid la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata ini menurut Sibawai boleh dijadikan khabarnya satu. Berarti takdirnya la haula wala quwata maujudani. Berarti satu jumlah ya. Boleh pula. Ya, masing-masingnya dikasih khabar la haula lana wala quwata maujudatun. Adapun 'indal akhfash hanya membolehkan satu sisi saja, yaitu dengan menjadikan untuk masing-masingnya apa? Khabar. Seperti la haula lana wala quwata maujudatun atau semisal itu. Adapun illa billah, illa adatu al-istithna. Billahnya itu dia mustatna dengan illa, dan dia mustatna pada kalam yang tam dan manfi, maka boleh dengan dua sisi, sehingga boleh dia pada mahalnya apa? Rafa. Ya, boleh pula pada mahalnya nasab billahnya itu. Karena dia datang setelah kalam yang tam dan manfi. Ya, meskipun di situ khabarnya la-nya ma'thuf karena sudah difahami. Kemudian dan ada juga ya yang sependapat dengan al-Afash, yaitu bahwasanya amilnya khabar adalah la itu sendiri, tapi membolehkan contoh tadi la rajula wala imrata qaimani, membolehkan. Enggak seperti al-Afash ya. Tidak seperti al-Afash yang melarang. Sebagian membolehkan meskipun pendapatnya sama dengan al-Afash. Kenapa? Karena meskipun dua amil di situ la yang pertama dan la yang kedua beramal pada satu ma'mul qaiman, tapi di situ bukankah amilnya sama? Ya la semua, sehingga dibolehkan oleh sebagiannya. Kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya, menjelaskan ucapan asy-syarih ataupun an-nazim rahimahullah, wa raqibil mufrada fatihan gala haula wala quwata wa thani ja'ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansiba. Tarkib lah isim la yang mufrad ya dengan la dalam keadaan kau memabnikannya di atas fathah. Seperti la haula wala quwata wa thani ja'ala. Dan yang keduanya silakan kamu jadikan marfu' atau mansub atau murakkab. Ya. Jadi silakan yang keduanya, isim la yang kedua kamu jadikan marfu', mansub atau murakkab. Tidak wajib la-nya diamalkan. Kenapa? Karena berulang penyebutan la-nya. Wajibnya la untuk diamalkan ya ketika la-nya tidak berulang. Ya, ketika syaratnya terpenuhi kemudian la-nya tidak berulang. Adapun kalau syarat la beramal terpenuhi tapi la-nya berulang, tidak wajib diamalkan. Boleh marfu', ya isim la yang keduanya, boleh mansub, boleh murakkab. Wa in rafa'ta awalan la tansiba. Adapun kalau engkau merafa'kan isim la-nya yang pertama, maka jangan kau nasobkan isim la yang keduanya. Ya silakan kamu mabnikan di atas fathah atau silakan kamu rafa'kan. Silakan kamu apa? Rafa'kan. Betul. Ya. Jadi kalau isim la-nya, sehingga kita ambil kesimpulan dulu ya sebelum kita masuk. Jadi kalau la itu berulang, la berulang bersama isimnya yang mufrad, maka isim la yang pertamanya ini boleh mabni. Ya, boleh mabni. Nanti akan datang insyaallah penjelasan rinciannya. Isim la yang pertamanya boleh mabni. Nah, ketika isim la yang pertamanya mabni, maka yang keduanya boleh dengan tiga sisi. Mabni pula di atas fathah atau penggantinya, atau marfu atau mansub. La haula wala quwata, la haula wala quwatun, la haula wala quwatan. Nanti akan datang sisi i'rabnya. Kemudian kalau isim la yang pertamanya adalah mansub, ya seperti kalau isim la-nya adalah mudhaf atau syibh mudhaf, kan mansub. Maka isim la yang keduanya boleh tiga sisi. Boleh mabni dari atas fathah atau penggantinya, boleh mansub, boleh marfu'. ya, la hulama rajulin, ya, la hulama rajulin wala, misalnya wala murata, ala wala muratun wala muratan. Adapun kalau isim la yang pertamanya marfu', ya, isim la yang pertamanya marfu', maka isim la yang keduanya hanya boleh dua sisi, rafa' ataupun mabni di atas fathah atau penggantinya, tidak boleh nasab. La haulun, ya, wala quwata boleh, la haulun wala wala quwatun, tidak boleh la haulun wala quwatan. Nah, itu kesimpulannya sebelum kita masuk. Ya. Kalau isim la-nya mabni, maka isim la yang pertamanya mabni, maka isim la yang keduanya boleh dengan tiga sisi. Mabni, mansub, marfu. Kemudian kalau isim la yang pertamanya mansub, maka isim la yang keduanya isim la yang keduanya boleh tiga, dengan tiga sisi pula seperti yang sebelumnya. Kalau isim la yang pertamanya marfu, maka yang keduanya boleh dengan dua sisi saja, marfu atau mabni, tidak boleh mansub. Ya, tidak boleh apa? Mansub. Nah, itu kesimpulannya ya sebelum kita masuk. Wa asyara bi qawlihi wa tsani ja'ala, dan musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa tsani ija'ala, dan isim la yang kedua jadikanlah. Ila ini mengisyaratkan kepada bahwasanya idza utiya, ini babitnya, idza utiya ba'da la wal ismil waqi' ba'daha bi 'atif wa nakiratin mufradatin wa takarrarat la nahwa la haula wa la quwwata illa billah, apabila didatangkan setelah la dan isim yang setelahnya didatangkan setelah la dan isimnya huruf ataf, kemudian isim nakira yang mufradah dalam keadaan la-nya berulang, contoh la haula wa la quwwata illa billah. Di sini kan didatangkan huruf ataf wawu setelah apa? Setelah la dan isimnya la haula. Kemudian setelah huruf ataf ada apa? Ada isim nakirah mufradah quwwah. Kemudian la-nya berulang wala quwwata illa billah. Maka yajuzu fihima khamsatu aujuh, maka boleh pada keduanya khamsatu aujuh, lima sisi. Ya. Boleh lima sisi. Jadi kalau isim la yang pertamanya itu mabni, ya, di atas fathah, kalau mufrad la haula wala quwata illa billah, maka nanti akan ada lima sisi. Ya. Adapun kalau haula ataupun kalau isim la-nya yang pertamanya mansub, ya, maka sisinya lebih banyak dari itu. Iya. Wa dzalika li anna al-ma'tufa 'alayhi imma an yubna ma'ala 'ala al-fathhi aw yunsaba aw yurfa. Ini demikian dikarenakan ma'tuf 'alayhi adalah isim la yang pertama. Jangan sampai lupa istilah ini ya, adalah ma'tuf 'alayhi adalah al-ma'tuf. Ini demikian dikarenakan ma'tuf 'alayhi isim la yang pertama imma an yubna ma'ala 'ala al-fathhi, ada kalanya dimabnikan bersama la di atas fathah, ditarkib seperti tarkib 15, berarti di'imal la-nya diamalkan, au yunsoba atau dinasobkan isim la-nya, au yurfa atau isim la yang pertamanya dirufakan. Ya, sebenarnya kalau dinasobkan isim la yang pertamanya berarti bukan mufrad dia, ya, bukan mufrad isim la-nya. Ya, kalau seperti ini maka sisinya tidak lima menjadi delapan sebagaimana disebutkan dalam syarah. Ya. Ataupun kalau membatasi pada isim la yang mufrad seperti la haula wa la quwwah kan mufrad, maka ada lima gambaran. Tapi kalau ditambahkan pula isim la-nya yang mansub, maka jadi delapan gambarannya. Sehingga penyebutan khamsah aujuh oleh asy-syarih dilemahkan oleh al-Khudhari. Ya. Karena pada penjabarannya ada delapan. Lima ini kalau hanya mencukupkan dengan contoh la yang mufrad. Ataupun kalau menambahkan contoh la yang mansub, maka keadaannya jadi delapan. Seperti yang dalam syarah ada sebutkan. Baik, kita lihat di sini. Fa'in bunya ma'aha alal fathi jaza fitsani thalathatu aujuh. Apabila isim la yang pertama, apabila isim la yang pertama dimabnikan di atas fathah, apabila isim la yang pertama dimabnikan di atas fathah, maka jaza fi tsani salah satu aujuh, maka boleh pada isim la yang kedua dengan tiga sisi. Ya, apa ini? Apabila isim la yang pertamanya mabni, ya dan fathah kalau mufrad atau di atasnya kalau musanna dan jamak maka salim, maka yang keduanya boleh dengan tiga sisi, tapi ada syaratnya ya. Tiga sisi ini ada syaratnya, yaitu agar isim la yang kedua itu memang bisa la beramal padanya. La an-nafiyah lil jinsi bisa beramal padanya. Adapun kalau isim la yang keduanya la tidak bisa beramal padanya karena isim la yang keduanya ma'rifah, ya tidak bisa tiga sisi. Contoh la murata wala zaidun, tidak bisa wala zaida. Ya, bolehnya wala zaidun atau wala zaidan ya. Mansub, tapi wala zaida mabni enggak bisa karena la itu beramal ya dengan syarat yang telah kita lewatkan, yaitu agar nakirah. Ya. Sehingga contoh la imrata wala zaidun fid dar rafa. Enggak boleh wala zaida. Kalau wala zaidan ya mungkin bisa karena dia tawafkan kepada mahalnya imroah ya. Kemudian al-awwalu yang pertama. Jadi kalau isim la yang pertama yang mabni, maka isim la yang keduanya boleh tiga sisi. Sisi yang pertama al-bina'u 'ala al-fath'i. Isim la yang keduanya mabni di atas fathah pula seperti yang pertama. Kenapa mabni li tarakubihi ma'ala al-thaniyah? Karena ditarkib dengan la al-thaniyah seperti tarkib khamsata asyara dan la-nya diamalkan. Wa takunu la al-thaniyah 'amilah 'amal inna, dan jadilah la yang kedua beramal seperti amalannya inna sebagaimana la yang pertama. Contohnya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Isim la yang pertamanya mabni dari fathah, yang keduanya pun sama. La pada keduanya ini diamalkan semua. Ya, diamalkan apa? Semuanya. Ya. Khabarnya ya ditakdirkan la haula lana wala quwatan mawjudatun illa billah gitu. Ya. Berapa jumlah ini? Ya, menurut si bawah boleh satu jumlah ya, sudah kita lewatkan. Berarti kalau satu jumlah la haula wala quwata mawjudani, mawjudani. Boleh pula dua jumlah dengan ditakdirkan untuk masing-masingnya khabar la haula lana wala quwata mawjudatun. Ya. Kalau menurut al-Fash hanya boleh dua jumlah, ditakdirkan masing-masingnya khabar. Kalau menurut si bawah boleh satu jumlah, sudah lewat. Kemudian afani sisi yang kedua. Ya, dari isimnya la nafiyah yang kedua. An-nasbu 'atfan 'ala mahalli ismi la wa takunu la athaniyah zaidatan bainal 'atifi wal ma'tufi nahwa la haula wala quwwata illa billah. Ya. Isim la yang kedua dinasobkan. Kenapa dinasobkan? 'Atfan 'ala mahalli ismi la, karena diathafkan kepada mahalnya isimnya la. La haula wala quwwata. Quwwata mansub. Kenapa diathafkan kepada mahalnya isim la, itu haula, itu pada mahalnya nasab. Ya. Ini satu alasan, dan di sana ada alasan yang lain yang mengatakan bahwasanya nasabnya itu itba'an lil lafzi al ismi. Karena diitba' kuwatan dinasabkan karena diitba' kepada lafadznya isim la yang pertama. Kan haula lafadznya nasab. Ya wa in kana mabniyan, meskipun dia mabni. Li syibhihi bi harakatil i'rab, karena dia mirip harakat i'rab haula itu. Ya, kalau mabni di atas harokat kan mirip dengan mu'rab. Ya. Dan Zamakhsyari rahimahullah membolehkan kuwatan dinasabkan sebagai maf'ul bih dari fi'il mahdhuf. Sehingga takdirnya la haula wala ara kuwatan gitu. Al-muhim demikian. Ya, nasab karena diathafkan kepada mahalnya isim illa isim la ataupun diitba' kepada lafadznya isim la. Ya. Wa takunu la athaniyah zaidah, sehingga la yang keduanya tambahan saja. Sehingga i'rabnya la nafil jinsi haula ismu la nafil jinsi mabni ala al-fath fi mahalli nasbin wa au 'atifa la'nya zaidah li taukid an-nafi, hanya untuk taukid penafian. Quwata itu mansub ya ma'tuf ala mahalli ismi la atau mansub itba'an li lafzi ismi la gitu lah. Ya. Kemudian disebutkan di sini la athaniyah zaidah, la yang kedua tambahan yang ditambahkan antara huruf ataf dengan ma'tufnya, huruf atafnya wawu, ma'tufnya quwwah. La haula wa la quwwah. Hanya saja dikatakan oleh para pensyarah di antaranya Al-Khudhari sisi ini yang kedua, ya, menasobkan yang kedua ini adalah yang paling lemah. Ya, kalau yang pertama tadi kuat karena hukum asalnya kan diamalkan, terpenuhi syaratnya la beramal diamalkan, la haula wa la quwwata. Itu yang paling kuat, makanya yang kita dengar hanya ini selama ini. Yang kedua la haula wa la quwwata ini yang paling lemah. Kenapa? Li'anna al-qiyasa ma'a wujudi la bina'uhu la nasbu. Karena secara qiyas bersama dengan adanya la dalam keadaan terpenuhi syaratnya adalah agar isimnya mabni. La nasbu bukan nasab. Ini alasan yang pertama. Ada la-nya kok, kenapa tidak diamalkan? Wa aydan, dan juga alasan yang kedua, la al-ula, la yang pertama, pada contoh la haula wa la quwwatan, la yang pertama la ta'mal an-nasab. La yang pertama saja tidak beramal nasab pada haula karena mufrad. Iya. Karena dia mufrad, fa kaifa tu'miluhu fi lafzi tabi'ihi al-mufrad? Maka bagaimana mungkin la beramal pada lafaz tabi'nya yang mufrad? Pada isinya saja yang mufrad tidak bisa beramal nasab, apalagi pada tabi'nya quwwah. Iya. Al-muhim itu lemah, tapi boleh ya karena datang syahidnya. Di antaranya ucapan penyair dalam bahar sari' mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ya. La nasab al-yawma wa la khullah. Ittasa al-kharqu 'ala ar-raqi'i. Di sini syahidnya la nasaba. Isim la yang pertamanya mabni. Iya, diamalkan la-nya, yang keduanya khullatan mansub. Karena dia tofkan kepada mahalnya nasaba atau diitba kepada mahalnya, diitba kepada lafadznya nasaba. Irobnya sudah lewat tadi. La nasab al-yawma wa la khullah, tidak ada hubungan nasab di hari ini, tidak ada pula hubungan pertemanan. Ittasa'al kharqu 'ala ar-raqi'. Ya, lubang sudah melebar. Ya, bagi penambal, ini susah untuk ditambal. Yani maksudnya adalah tidak ada hubungan nasab, hubungan pertemanan di hari ini. Karena perselisihannya sudah mencapai puncak di mana tidak bisa diharapkan lagi untuk diperbaiki. Ini pepatah, ya. Untuk menjelaskan tentang sesuatu yang tidak mungkin diperbaiki. Ittasal kharqu 'ala ar-raqi'. Ya. Raqi' penampal, al-kharq lubang. Kemudian hadis yang ketiga, ats-tsalits ar-raf'u rafa'. Ya. Jadi kalau isim la-nya yang pertama itu mabni, yang keduanya boleh mabni pula dengan diamalkan la-nya, boleh mansub, boleh yang ketiga ar-rafa' rafa'. Wa fihi thalathatu awjuh. Kalau rafa' bisa dengan tiga sisi ya Rabb. Al-awwalu yang pertama, an yakuna ma'tufan 'ala mahalli la wa ismiha. Ya, isim la-nya marfu karena diatofkan kepada mahalnya la dan isimnya. Berarti la haula wa la quwwatun, ya. Li'annahuma fi mawdi'i raf'in bil ibtida'. Karena la dan isimnya pada mahalnya rafa' bil ibtida', dengan sebab ibtida'. 'Inda sibawaihi, menurut sibawaih sudah kita lewatkan. Ya, sehingga ya Rabbnya la haula wa la quwwatun, la haula sudah jelas ya Rabbnya. Ya. Atau belum selesai ya. Wahina idin takunu la zaidah. Dan ketika itu, ya ketika itu la-nya zaidah. Ya, la-nya zaidah. Ini ketika diatofkan isimnya marfu'nya kepada mahalnya la dan isimnya. Ya. Maka la-nya, la yang keduanya zaidah. Sehingga i'rabnya la haula wa la quwwatun illa billah. La haula sudah lewat i'rabnya. Wawunya harfu 'athfin, la-nya zaidah. Zaidah. Ya. Ini taukid. Quwwatun ini ma'tuf 'ala mahalli la haula. Ya, ma'tuf 'ala al-marfu', marfu' mithlu. La haulanya kan dari mubtada. Inda sibawai. Alasan yang kedua, atsani an takuna la atsaniyatu 'amilat 'amala laisa. Ya. La yang keduanya beramal seperti amalannya laisa. Kalau tadi satu jumlah ya. La haula wala quwwatun illa billah, ketika quwwatunya diatofkan kepada mahalnya la haula, maka itu satu jumlah saja. Takdir khabarnya la haula wala quwwatun mawjudani misalkan, atau lana ya. Kalau yang kedua dengan menjadikan la-nya itu adalah la al-hijaziyah allati ta'mal 'amala laisa, maka itu dua jumlah. Ya, dua jumlah. La haula wala quwwatun illa billah. Jadi la haula ini jelas ya Rabbnya, wala quwwah la-nya hijaziyah ta'mal 'amala apa? Laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar kuwa isimnya la, khabarnya mahdhuf. Ya, khabarnya mahdhuf. Atau mungkin juga bisa satu jumlah pula. Ya, khilaf di situ kalau dua jumlah. Kalau satu jumlah. Ya. Setelah kita lewatkan tadi, si bawai membolehkan untuk dijadikannya satu jumlah. Wa minhu qawluhu, di antara syahidnya adalah ucapan loncat afan. Asalis yang ketiga, an yakuna marfu'an bil ibtida', marfu' isim lain keduanya karena ibtida', ya karena ibtida', walaysa lila amalan fi, dan la'nya tidak ada amalan padanya, ya karena karena berulang la'nya ya tidak wajib diamalkan, ya boleh dirofakan karena ibtida'. Walaysa lila amalun fi, dan la'nya tidak punya amalan padanya. Ya. La'nya tidak punya amalan padanya. Sehingga dia marfu sebagai mubtada yang mustaqil, mubtada yang bersendiri, bukan diatofkan kepada mahalnya la dan isimnya seperti yang pertama, bukan. Ini mubtada yang tersendiri. Ya. Wa dzalika nahu, contohnya adalah la haula wala quwwatun illa billah. Jadi la haula wala quwwatun, quwwatun boleh di'rab dengan satu dari tiga sisi i'rab. Yang pertama kuwah, ma'atuf pada mahalnya la haula. Yang kedua kuwah, sebagai isimnya la yang beramal seperti amalnya laisa. Yang ketiga kuwah, mubtada mustaqil. Ya, mubtada yang mustaqil. Ya, berarti atufnya jumlah pada jumlah ya. Khabarnya mahdhuf semua. Ini sudah kita lewatkan maksudnya, pada kalam Arab seringkali dibuang khabarnya la ketika bergandengan bersama illa. Wa minhu qawlu, di antara contohnya adalah ucapan penyair, hadza la'amrukum as-sagharu bi'ainihi la ummali in kana dhaka wala abu. Ini yakni perbuatan kalian memuliakan saudara saya daripada saya, ya, demi umur kalian. As-saghar adalah as-sagharu bi'ainihi, inti dari kehinaan. La ummali wala abu, sudah kita lewatkan makna la akhan laka atau li la ummali, bisa untuk apa cercaan, bisa untuk pujian, di sini untuk cercaan. La ummali wala la ummali in kana dhaka wala aba, tidak ada ibu bagiku, tidak ada pula bapak bagiku. Yakni apabila bentuk pemuliaan kalian kepadaku adalah seperti itu, dengan kalian memuliakan saudaraku di atas diriku. Ya, makna la umma wala ab ini bahwasanya saya itu adalah sangat rendah dan hina jika kalian berbuat demikian, lebih memuliakan saudaraku daripada diriku. Di sini syaitnya la ummali wala abu, lihat dirofakan abun. I'rabnya boleh dengan tiga sisi yang sudah lewat. Ya, haidu. Paham ya? Jadi kalau isim la yang pertamanya mabni, maka boleh pada isim la-nya yang kedua dengan tiga sisi. Tapi dengan syarat tadi, agar isim la yang kedua itu adalah isim yang bisa la beramal padanya, isim yang nakirah. Kemudian keadaan yang kedua dari isim la, wa in nusiba al ma'tuf 'alayhi jaza fil ma'tuf al awjuh thalathatu al madhkuratu, a'ni al bina'a wal raf'a wan nasba. Apabila ma'tuf 'alayhnya, ini isim la yang pertamanya, dinasobkan, kalau tadi ini dimabnikan. Apabila isim la yang pertamanya atau ma'tuf 'alayhnya dinasobkan, maka jaza fil ma'tuf al awjuh thalathati al madhkurah, boleh ya pada al ma'tuf seperti isim la yang kedua dengan tiga sisi yang sudah lewat tadi, boleh mabni, boleh nasab, boleh rafa, ya i'rabnya yang enggak jauh, a'ni al bina, yakni boleh bina, boleh rafa, boleh nasab. Contoh la hulama rajulin wala mar'ata, atau wala mar'atun wala mar'atan. Walam ra'ata dengan mengamalkan la yang kedua, walam ra'atun ya dengan tiga sisi yang sudah lewat, walam ra'atan ini karena diatofkan kepada isim, pada lafadznya isim la. Ini enggak lemah ya imra'atan ini nasab. Kenapa? Karena diatofkan kepada apa? Lafadznya ya. Kemudian selesai itu. Kata yang terakhir, وإن رفع المعطوف عليه جاز وإن رفع المعطوف عليه جاز في ثاني وجهان. Adapun apabila ma'tuf 'alaih, yani isim yang isim la yang pertamanya itu dirafakan, maka jaza fi tsani wajhan, boleh pada isim la yang kedua dengan dua sisi. Al-awwalu, sisi yang pertama, al-bina'u, mabni, al-fathi, di atas fathah, kalau mufrad tentunya, atau jamak taksir, kalau musanna dan jamak muzakir salim, di atas ya, atau taksir, di atas kasrah, atau yang lainnya, bisa kita lewatkan. Yang pertama, al-bina' al-fathi, boleh ketika isim yang pertamanya dirafakan, untuk yang keduanya, dimabnikan, di atas fathah, contoh, la rajulun walam ru'ata, la rajulun walam ru'ata. Nah sekarang kalau rafa bagaimana ya rabnya la rajulun wala murata? Ya bisa sudah lewat la-nya dijadikan la na hijaziyah beramal seperti amalannya apa? Laisa. Ya. Atau la-nya muhmalah diihmal. Berarti rajulunnya mubtada ya. Kemudian wala murata dimabnikan di atas fathah berarti dengan mengamalkan la-nya. Ya. Wala hulamu rajulin wala murata. Boleh. Ya. La ghulamu rajulin wa la imra'ata. Ya. Kalau contoh yang pertama tadi la rajulun mufrad ya la ghulamu rajulin ini apa? Mudhaf. Di antara syai'nya adalah ucapan penyair fala laghun wa la ta'thima fiha wa ma fahu bihi abadan muqim. Tidak ada dalam surga itu laghun ucapan yang batil dan sia-sia dan tidak ada pula penetapan dosa padanya di dalamnya. Wa mafahu ma mafahu bihi dan sesuatu yang mereka minta yang mereka ucapkan yakni yang mereka minta yang mereka inginkan yang mereka minta abadan selamanya muqimu ada kekal di dalamnya. Di sini syaitnya la laghun la yang pertama tidak diamalkan atau diamalkan seperti laisa dan la yang keduanya diamalkan la ta'thima mabni karena dia mufrad ya mufrad. Saya masih ingat. Jadi kalau isimnya la'nya itu adalah syibu mudhaf ya, syibu mudhaf. Kemudian dia beramal pada dhorf dan jar majrur, itu boleh ditanwin, boleh tidak ya. Kalau yang kita lewatkan kan ditanwin. La tali'an jabala atau la khairan min zaidin. Ya. Boleh juga di mabnikan seperti la jidala fihi la jidala fihi ya la jidala fi. Jadi kalau isimnya la-nya adalah syibu mudhaf kemudian dia beramal pada dhorf atau jar majrur boleh ditanwin boleh tidak ya. Kalau yang kita contohkan ditanwinnya sudah kita lewatkan kalau mudhaf tidak ditanwin kalau syibu mudhaf tidak ditanwin tapi kalau syibu mudhafnya beramal pada dhorf dan jar majrur kadang tidak ditanwin juga seperti wala jidala fi. Ah kita lanjutkan wasani yang kedua. Jadi kalau isim la yang pertamanya marfu boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama sudah kita lewatkan mabni. Sisi yang kedua rafa. La rajulun wala imra'atun. La rajulun wala imra'atun. Ya kalau rafa ya sudah lewat. Ya. La rajulun la di situ bisa muhmala tidak diamalkan atau beramal seperti amalnya laisa. Rajulun isimnya atau mubtada. Ya, tergantung antum takdirkan la-nya. Kemudian wawunya harf atof wala mru'ah. Ya bisa dengan sisi yang sudah kita lewatkan. Ya. Wala ghulamu rajulin wala mru'atu wala mru'atun. Ini seperti dalam ayat la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wala yajuzu nasbu litsani. Kalau yang pertamanya dirafa'kan maka tidak boleh yang keduanya dinasobkan. Ya, tidak boleh dikatakan la rajulun la haulun ya wala quwatan tidak boleh atau la rajulun wala imra'atan silakan digiaskannya jangan terpaku pada contoh ya li'annahu innama jaza fi ma taqaddama lil 'athfi 'ala mahalli ismi la wala huna laysa binasibah karena hanyalah diperbolehkan nasab pada keadaan-keadaan yang sudah lewat itu lil 'athfi 'ala mahalli ismi la karena diathafkannya itu kepada mahalli isim la atau kepada lafadznya isim la. Wala huna laisat binasibah sedangkan la di sini pada contoh la rajulun atau la haulun tidak menasobkan sehingga dinasobkannya la yang kedua atas dasar apa diatofkan kemana sehingga fayas kutun nasbu gugurlah nasob walihada qala al-musannif oleh karenanya musannif berkata wa in rafa'ta awalan la tansibah kalau engkau merafa'kan yang pertama maka jangan kau nasobkan yang kedua maka silakan ambil yang mabni atau yang marfu. Insyaallah ini jelas ya. Ya, Semoga bisa difahami dengan baik. Kalau ada yang kurang faham, silakan ditanyakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.